syarih Muhammad ibn Ahmad ibn Abdul Bari al-Ahdal. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yang baru. Wa ammal amthilatul khamsatu fahiya kullu fi'lin ittasala bihi dhamiru tasniyatin nahu yaf'alani wa taf'alani aw dhamiru jam'in nahu yaf'aluna wa taf'aluna aw dhamiru mu'annasatil mukhatabati nahu taf'alina fa'innaha turfa'u bithubutin nun wa tunsabu wa tujzamu bihadzin nun. Adapun al-amthilah al-khamsah, contoh-contoh yang lima, kalau dalam jurumiyah bahasanya bagaimana? Al-af'alul khamsah. Mana yang lebih bagus, yang lebih tepat? Al-amthilah al-khamsah. Kenapa? Kenapa yang lebih tepat ibarah al-amthilah al-khamsah bukan al-af'alul khamsah? Yaf'aluna, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kenapa lebih tepat disebut dengan al-amthilah al-khamsah bukan al-af'alul khamsah? Hah? Man yujib? Hah? Kenapa? Hah? Karena tidak terbatas pada fiil-fiil yang disebutkan. Itu sekedar contoh saja. Jadi bukan terbatas pada fiil-fiil yang disebutkan. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu sekedar contoh saja. Dikiaskan ya kepadanya semua fiil mudhari yang bersambung dengannya apa? Aliful itsnain, waw jama'ah, dan ya al-mu'annats al-mukhatabah. Fahiya kullu fi'lin ittasala bihi dhamir tasniyah. Apa itu definisi dari al-amthilah al-khamsah? Definisinya adalah kullu fi'lin ittasala bihi dhamir tasniyah. Itu semua fi'il. Fi'il apa di sini? Fi'il mudhari. Semua fi'il mudhari yang bersambung dengannya dhamir tasniyah. Contohnya yaf'alani, taf'alani, huma yaf'alani, antuma taf'alani, atau dhamir jam'in, atau fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir jamak. Contohnya yaf'aluna, taf'aluna, hum yaf'aluna, antum taf'aluna. Atau dhamirul mu'annatsatil mukhatabah, atau fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir al mu'annats al mukhatabah. Contoh taf'alina, anti taf'alina. Fa innaha turfa'u bi thubutin nun. Sesungguhnya al-amthilah al-khamsah itu dirafa'kan dengan menetapkan nun. Watun sabu watu jazamu bihadin nun, dan dinasabkan juga dijazamkan dengan membuang nun. Nanti kita lihat syarahnya. Faham ini matanya? Oh, ada yang lewatannya. Kalau tadi alhan ada dua bahasa. Kalau al-ab wal-akh wal-ham ada berapa bahasa? Salah hunaka salah tu lughat. Lughah yang pertama apa? Al-itmam. Contohnya apa? Hadza abuka. Ra'aitu abaka wa marartu bi abika. Kemudian lughah yang kedua apa? An-naqas. Contohnya? Hadza abuk. Ra'aitu abak wa marartu bi abik. Asy-syahid min asy-syi'r apa? Bi abihi iqtada ali fil karam wa man yushabihu abahu fama zalam. Bi abihi yang kedua apa syahidnya? Wa man yushabihu abah, ya itu. Kemudian lugha yang ketiga al qasr. Misal inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Aina syahid aba abaha. Kemudian pada zu dan apa? Fu. Zu dan fu berapa lughah? Hah? Satu saja, yaitu apa? Al-itmam. Zu dan fu hanya ada satu lughah, yaitu al-itmam. Hadza fuk. Hadza dhumalin. Ra'aitu fak. Ra'aitu dhamalin. Terus asyartu ila fik wa marutu bi zi malin. Barakallahu fikum. Mari kita lihat syarahnya. Wa ammal amthilatul khamsah. Wa ammal amthilatul khamsah summiyat bidzalik li'annaha laysat af'alan bi'ayaniha kama anna al-asma'a sittata asma'u Asma'un atau asma'un? Asma'un atau asma'u? Nah. Asma'un atau asma'u? Asma'un. Munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif kenapa? Hah? Hah? Karena asalnya apa? Sumu. Jadi hamzahnya itu adalah munqalabah dari wawu. Harus dipersyaratkan pada isim yang ghairu munsharif agar alif dan hamzahnya tambahan. Tidak ada pada bentuk aslinya. Kalau ada pada bentuk aslinya, maka itu dia munsharif. Contoh yang lain apa? Hah? Selain ini? Apa? Daun. Daun. Ya kan? Da, apa artinya da? Daun. Da, penyakit. Dawaun. Dawaun tanwin juga. Iya. Di sana ada persyaratan agar dia ghairu munsharif. Ya, nanti insya Allah di tempatnya. Kita ulangi. Summiyat bidzalika li'annaha laysat af'alan bi'ayaniha kama anna al-asma' sittata asma'un bi'ayaniha. Disebut dengan al-anzilah khamsah. Ya, fi'il-fi'il yang lima ini disebut dengan al-anzilah al-khamsah. Karena dia laysat af'alan bi'ayaniha. Bukanlah fi'il-fi'il yang tertentu. Yang tersebut dalam contoh. Sebagaimana isim-isim yang enam. Maka dia adalah isim-isim yang tertentu. Abuk, Ahuk, Hamuk, Fuk, Dhumalin, dan Hanuk. Ya. Wa innama hiya amthilatun yukna biha an kulli fi'lin. Kana bimanzilatiha. Tidak lain. Dia adalah semata contoh. Yang yukna biha an kulli fi'lin. Yang disebut. Dijuluki dengannya setiap fi'il yang menempati posisinya. Iya. Fa inna taf'alani kinayatun an nahwi yadhhabani wa yantaliqani wa yastakhrijani. Sesungguhnya taf'alani atau lebih tepatnya yaf'alani ya, karena contohnya dengan ya, iya kan? Fa inna yaf'alani ini kinayah sebutan untuk semisal contoh yadhhabani, yantaliqani, yastakhrijani. Yanama, yanamani, yukrimani, dan seterusnya. Banyak. Apalagi? Hah? Yajriyani, terus? Hah? Yabribani, dan seterusnya. Yaitu setiap fi'il, mudhari yang bersambung dengannya, alifu litsnain. Ya. Wa ghairi dhalik, dan yang selainnya. Wa kadhalika al-bawaqi, demikian pula sisanya. Yaitu yafaluna. Ini kinayah dari apa? Yafaluna kinayah dari apa? Yadhabuna, yakhrujuna, yajlisuna, dan seterusnya. Kemudian, taf'alina ini kinayah dari? Misal fi'il apa? Taktubina, tadribina, tadhabina, dan? Apa lagi? Banyak di sana. Ya. Wasammuha khumsatan nazoran ila lafziha. Dan mereka menamainya dengan al-antila al-khumsah. Contoh-contoh yang lima. Kenapa disebut di sini lima? Nazoron ila lafziha. Ini melihat lafad-lafadnya hanya lima. Terbatas pada lima. Ya. Demikian disebut dengan al-ansila al-khamsah karena dia semata contoh. Ya. Yang disebut atau dikunyai dengannya setiap fi'il yang posisinya manzilnya sama. Itu yang pertama fi'il mudhara yang bersambung dengannya aliful itsnain. Yang kedua dengan waw jamaah. Dan yang ketiga dengan ya al-mu'annath al-mukhatabah. Ya. Fahiya kullu fi'lin mudhari'. Definisi dari al-amthilah al-khamsah adalah fahiya kullu fi'lin, yaitu setiap fi'il mudhari' ittasala bihi dhamir tathniyah, yang bersambung dengannya dhamir tathniyah. Usnida dzalikal fi'lu ilaih, yang fi'il tersebut disandarkan kepada dhamir tathniyah ini. Ala annahu fa'ilun bi, sebagai fa'ilnya. Sebagai fa'ilnya. Contoh yaf'alani. Yaf'alani. Bil ya al-musannah, dengan ya bertitik dua, tahtu dua, di bawah, di bawah. Lil itsnaini al-ghaibaini, untuk dua orang yang ghaib. Yaf'alani dengan titik dua di bawah, untuk dua orang yang ghaib, mudzakkar. Nahu az-zaidani yaf'alani, contohnya az-zaidani yaf'alani. I'rabnya jelas ya, az-zaidani i'rabnya apa? Sebagai? Mubtada marfu'un bil ibtida wa alamat rafi al alif niyabatan idhamma li annahu musanna. Yaf'alani fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudi minan nasib wal jazim wa alamat rafi thubutun nun wal alif. Alif dhamir, alif litnain dhamir mutasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Iya. Tadi marfu' alamat rafi sudah disebut belum? Yaf'ali marfu' litajarrudi minan nasib wal jazim wa alamat sudah ya? Ya. Kemudian al-jumlah al-fi'liyah fi mahalli rafin khabar ya. Yaf'alani jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa' khabar dari az-zaidan. Wa taf'alani, kemudian taf'alani di ta'al musannah al-fawqiyah dengan ta' berdidik dua di atas. Lil itsnaini al-mukhatabaini, untuk dua orang laki-laki yang diajak bicara. Antuma ya Zaid wa Ali tajlisani misalkan. Wa sintaini al-mukhatabataini, atau untuk dua orang perempuan. Ya, contohnya antuma taf'alani. Antuma taf'alani ini bisa diarahkan kepada dua orang laki-laki ataupun dua orang wanita. Walil ghaibataini, dan juga digunakan untuk dua orang perempuan yang ghaib, yang tidak hadir. Contohnya al-hindani taf'alani. Al-hindani taf'alani. Awittasala bih, ataupun setiap fi'il mudhara yang bersambung dengannya dhamiru jam'in, dhamir jamak, usnida dhalikal fi'lu ilaih, yang fi'il tersebut disandarkan kepada dhamir ini. Nahu yaf'aluna, contohnya yaf'aluna bil ya al-musannah al-musannatu at-tahtiyatu li jama'ati dhukur al-ghaibin. Nahu az-zaiduna yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'aluna bil musannah al-fawqiyah li jama'ati dhukur al-mukhatabin. Contoh berikutnya adalah yaf'aluna dengan ya al-musannatu bil ya al-musannati at-tahtiyati, dengan ya al-musannah yang bertitik dua di bawah. Ya. Li jama'ati dzukur, untuk jamak laki-laki yang ghaib. Contohnya az-zaiduna yaf'aluna. Kemudian taf'aluna bil musannati al-fawqiyati li jama'ati dzukur, dengan titik dua di bawah untuk sekelompok orang laki-laki yang diajak bicara. Kalau tadi yaf'aluna, kata ganti orang ke tiga. Taf'aluna, kata ganti orang ke dua. Jadi untuk kalau saya, kami, itu dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang pertama. Kalau mukhatab, ya, kamu, kalian, ini kata ganti orang ke dua. Kalau mereka, dia, kata ganti orang yang ke tiga. Nahu antum taf'aluna, antum taf'aluna. Insyaallah ini enggak asing ya di bahasa Ibnu Syaraf. Aw ittasala bi dhamir al-muannatsatil mukhatabah, atau fi'il mudhari yang bersambung dengannya dhamir al-muannatsah al-mukhatabah. Usnida dzalikal fi'lu ilaihi, yang fi'il tersebut disandarkan kepadanya. Contoh taf'alina, taf'alina bil musannati fawqa fawqu lil wahidah. Ya, fawqa fawqu, fawqa. Mabniyah dia dibuang idhofahnya. Fauqa lil wahidati al mukhatabati la ghair, la ghairu, bisa la ghairu, bisa la ghaira. Bil musannah taf'alina, dengan titik dua. Ya, fauqa di atas. Lil wahidati al mukhatabati, untuk satu orang yang diajak bicara. La ghair, tidak ada lain. La di sini beramal seperti amalnya laisa, merafakan isimnya, menasabkan khabarnya. Di sini khabarnya mahdhuf. La ghairuhu waqi'un, waqi'an atau hasilan. La ghair maksudnya bukan selain itu. Ya, terjadi hanya ada di satu tempat. Taf'alina hanya untuk satu orang wanita yang diajak bicara. La ghair, la ghairuhu hasil, hasila. Tidak untuk selainnya, hanya diperuntukkan taf'alina ini untuk satu orang wanita yang diajak bicara. La ghairuhu, ya, hasilan, tidak untuk selainnya. Ya. Kalau ghairu berarti kita jadikan ghairu sebagai isimnya la. Khabarnya hasila mahdhuf, atau kita jadikan ghair sebagai khabar muqaddam dari la, berarti la ghairu. Berarti apa? Isimnya hasilun. Ya, bisa dibolak-balik. La ghairu, sering kita baca la ghairu, bisa dua dengan dua sisi. Fa innaha ay al mazkurat turfa bi thubutin nun, sesungguhnya dia al-asma'u sitta yang telah disebutkan tadi, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, turfa'u bithubutin nun. Semuanya dirafa'kan dengan menetapkan nun. Al-maksurati ma'al alif ghaliban. Yang nun tersebut dikasroh ketika bersama alif. Umumnya. Taf'alani. Yaf'alani. Dikasroh kan nunnya? Kapan? Ketika bersama alif. Yaf'alani. Taf'alani. Dikasroh ketika bersamanya atau ketika sebelumnya alif. Al-maftuhati ma'ukhtaiha. Niyabatan anabommah. Dan yang nun ini di fathah. Ketika bersama dua temannya. Yaitu ketika bersama waw jama'ah. Ataupun ya al-mu'annatha al-mukhababah. Contohnya apa? Yaf'aluna. Di fathah. Kenapa? Karena sebelumnya waw. Taf'alina. Di fathah. Sebelumnya ya. Waw dan ya adalah temannya alif. Temannya, dua temannya alif. Watun sobu watu jizamu bihazin nun. Dan dia al-amtilah al-khamsah. Dinasobkan, dijazmkan dengan membuang nun. Niyabatan anil fathah was sukun. Karena menggantikan dari apa? Fathah dan sukun. Ya. Harus disebut niyabah ini. Karena dia bukan alamah asliyah. Kalau dia alamat asli maka tidak perlu ditanyakan. Seperti ja'a Zaidun. Zaidun fa'il marfu' alamat rufi dhammah. Enggak usah disebutkan li'annahu, enggak usah. Karena dia i'rabnya di atas aslinya. Ja'a Zaidun, Zaidun fa'il marfu' alamat rufi dhammah. Enggak usah li'annahu, enggak usah. Enggak butuh karena dia i'rabnya di atas harokat asli. Wah, kawat ketinggalan jauh nanti. Kecuali ja'a Zaidani, Zaidani fa'il marfu' wa alamat rufi al-alif niyabah an madza an dhamma li'annahu, kenapa? Karena dia niyabah naib. Harus disebutkan alasannya. Jangan ngantuk ya. Pelajaran sulit ngantuk lewat. Kita ulangi. Watun sobu watu jizamu bihadzin nun. Niyabatan anil fathah wasukuni. Dinasobkan, dijazmkan dengan membuang nun. Sebagai ganti dari fathah dan sukun. Contohnya. Fa'in lam taf'alu walan taf'alu. Fa'in lam taf'alu walan taf'alu. Taf'alu yang pertama, i'rabnya bagaimana? Majzumun bi lam. Wa alamatu jazmi hadzun nun. Atau kita i'rab. Dari lam taf'alu. Lam harfu jazmin wa qalbin. Taf'alu fi'lun mudari'un majzumun bi lam. Wa alamatu jazmi hadzun nun. Li'annahu minal amtsilatil khamsah. Atau niyabah. Anis sukun. Lianau minal antilatil khamsah. Wal wawu. Wawu jama'ah. Bamir mutasil. Mabni ala sukun. Fi mahali. Rafin fa'il. Wal alif. Lil fariqah. Wawu. Wawu. Harfu abfin. Lan. Harfu. Nasbin. Astiqbalin. Wa nafyin. Taf'alu. Fi'lun mubari mansubun bilan. Wa alamatu nasbi. Hathu an-nun. Niyabah anil fathah li'annahu. Minal antilatil khamsah. Al wawu. Bamir. Mutasil mabni ala al-waw fi mahali rafin fa'il. Hamalun nasba ala al-jazmi. Mereka ahli nahu membawa. Nasab kepada jazm. Nasabnya dengan apa di sini? Membuang nun. Karena membawa nasab kepada jazm. Kita tahu jazm adalah dengan apa? Membuang nun. Hamalun nasba ala al-jazmi. Mereka ahli nahu membawa atau menyamakan tanda nasab kepada tanda jazm. Kama hamaluhu alal jarri fil musanna. Sebagaimana mereka ahli nahu membawa nasab. Membawa tanda nasab kepada tanda jar. Fil musanna wa jam'il muzakari salim. Pada isim musanna dan jama' muzakari salim. Iya kan? Apa contohnya? Ra'aitu. Ra'aitu al-muslimin. Ra'aitu al-muslimaini. Membawa nasab kepada jar. Yang mansubnya apa? Ra'aitu al-muslimin. Wa martu bi al-muslimin. Di situ nasabnya dengan ya. Karena membawa kepada yang majrur. Marartu bi al-muslimin. Li'anna, apa alasannya? Li'anna al-jazma nadhirul jar. Karena al-jazm itu setara dengan jar. Fil ikhtisos, dalam hal kekhususan. Jazm merupakan kekhususan bagi apa? fi'il, sedangkan jar merupakan khususan bagi isim. Jadi masing-masing memiliki kekhususan. Ya. Jazm merupakan kekhususan bagi fi'il mudhari, sedangkan apa? Jar merupakan kekhususan dari isim. Wa taf'alani ka zaidani, maka taf'alani ini seperti zaidani. Taf'aluna seperti zaiduna. Taf'alina seperti zaidina, persis. Ya. Wa amma nahu, adapun contoh atuhajuni fillah, di sini nunnya diapakan harokatnya? Atuhajuni fillah, hah? Di kasroh. Padahal dicontohkan di awal di fathah harusnya, ya kan? Betul enggak? Yaf'aluna, taf'aluna, tapi di sini di kasroh. Atuhajuni fillah. Bagaimana jawabannya? Ya, maka adapun contoh atuhajuni, di sini contoh apa? Fi'il mudhari yang bersambung dengan au jamaah. Nunnya diapakan di sini? Di kasroh, bukan di fathah. Bagaimana jawabannya? Ya, wa amma nahu atuhajuni fillah, adapun contoh atuhajuni fillah, fa asluhu atuhajunani di fathah aslinya. Ya, jadi asal dari atuhajunani adalah atuhajunani di fathah. Binunaini dengan dua nun. Ihdahuma nun rafa', nun yang pertama adalah tanda rafa', wal ukhra nunul miqayah, dan yang lain adalah nun miqayah. Nun miqayah, yang kedua nun miqayah. Fahudhibat ihdahuma, salah satu nunnya dibuang. Halat rafi, ketika marfu'. Marfu' badan ini. Cuma dibuang. Kenapa? Takhfifan. Untuk meringankan. Iya, pembacaan. Walladhi alaih aksarul mutakhirin wifaqanil akhfash annal mahzufah nunul wiqayah. Dan yang perjalanan di atasnya dari kebanyakan ahli nahwu mutakhirin, karena mencocoki pendapat al-Ahfas, bahwasanya yang mahdhuf tersebut adalah nun wiqayah. Ataupun definisi adar terjemahan mudahnya adalah pendapat kebanyakan al-mutaakhirin dari ahli nahwu, karena mencocoki al-Ahfas, adalah bahwasanya yang dibuang itu adalah nun wiqayah, bukan nun rafa'nya. Fal fi'lu ala hadza, atas dasar ini, maka fi'il marfu' bi thubutin nun. Fi'ilnya marfu' bi thubutin nun, ada nunnya. Jadi nun adalah nun rafa'. Ya. Wal ya maf'ulun bih, sedangkan ya-nya maf'ulun bih. Atuhajuni. Ya. Itu pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya yang dibuang adalah nun apa? Ya, nun wiqayahnya. Sehingga yang tersisa nun rafa'. Ya. Wa qala Ibnu Malik tab'an li Sibawaih, adapun Ibnu Malik beliau berkata karena ngikut kepada pendapat Sibawaih, al-mahdhufatu nunu rafa', yang dibuang kata beliau dan Sibawaih adalah nun rafa'. Ya, nun rafa'nya. Wa shahahahu fil Mughni, dan beliau sahihan di dalam kitab Al-Mughni dan di dalam kitab Taubih. Wa alaihi fayaqul, atas dasar pendapat ini, fayuqal, maka dikatakan, ya, dalam i'rabnya tuhajuni tu fi'lun mudhari' marfu' bi thubutin al-mahdhufa takhfifan. I'rabnya atas dasar, kalau kita mengambil pendapat yang kedua ini adalah tuhajuni fi'lun mudhari' marfu' dengan menetapkan nun. Ya, dengan adanya nun yang dibuang takhfifan dalam rangka meringankan. Wa nunul mawjudah nunul wiqayah, sedangkan nun yang ada itu adalah nun wiqayah. Wal ya'u maf'ulun bih, dan ya maf'ulun bih. Paham? Jadi pendapat yang pertama mengatakan nunnya nun apa? Rafa. Pendapat yang kedua mengatakan nunnya nun wiqayah. Qala Ibnu Malik summiyat nunul wiqayah li'annaha summiyat nunul wiqayah li'annaha taqil fi'la min iltibasi bil ismil mudhaf ila ya'il mutakallim wa min iltibasi amri mudzakkarihi bi amri muannatsih. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Malik, nun ini disebut dengan nun wiqayah. Ya. Maful yang kedua dia. Ya, summiyatun nun nunal wiqayah. Nun ini disebut dengan nun wiqayah karena nun ini menjaga fi'il dari tercampur, tersamarkan dengan isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Seperti Borobani, dia memukul saya. Kalau dibuang nurnya, jadi apa? Ya. Bisa dibaca borbi, bisa dibaca borobi, ya kan? Bisa dua kemungkinan bacaannya, kan? Ya, demikian. Bisa dibaca borbi, berarti idhofah isim kepada yang mutakallim. atau dorobi. Dorobi berarti ya-nya sebagai maf'ulnya. Iya kan? Kalau dibuang nunnya, tapi kalau ditambahkan nun, dorobani jelas. Jelas ya. Bahwasanya di situ doroba fi'il. Ya. Saya ulangi. Nun ini disebut dengan nun yaqoyah karena nun ini menjaga fi'il dari tercampur dengan isim yang didhofahkan kepada yang mutakallim. Dan juga menjaga fi'il dari tercampurnya fi'il amr untuk muzakkar dengan fi'il amr untuk mu'annas. Ya, contohnya, akrimi, itu memungkinkan yang diperintahkan itu adalah perempuan. Akrimi, muliakanlah wahai engkau wahai seorang wanita, ya kan? Akrimi anti, ya kan? Bisa juga akrimi, ya, akrim dengan ya, ya, muliakanlah wahai engkau, ya Ahmad aku misalkan, akrimi, memungkinkan kan? Kalau dibuang nunnya gitu, sebagai ganti dari akrimni. Tapi kalau ditambahkan nun jelas akrimni, ya-nya sebagai apa? Maf'ul. Dan di situ mana fa'ilnya? Anta, jelas kan? Tapi kalau akrimi, ya bisa di sini fa'ilnya apa? Anti, bisa juga anta. Iya kan? Idz lau hudzifat lam yufham al-murad. Kalau dibuang nunnya tidak bisa difahami apa yang dimaukan, siapa yang diperintahkan. Anti atau anta, iya kan? Kalau dibuang nunnya, tapi kalau ditambahkan nun jelas. Akrimni, berarti yang diperintahkan anta, iya kan? Anta. Tapi kalau dibuang nunnya, akrimi. Ya, yang diperintahkan bisa anti, bisa apa? Anta. Sehingga wajib ditambahkan di situ nun. Idlau hudzifat lam yufham al-murad. Dikarenakan kalau dibuang nunnya, tidak bisa difahami siapa yang diperintahkan. Apakah anti atau anta? Iya. Mudzakkar atau mu'annas? Iya. Wa qala ghayruhu summiyat bidzalika li anna al-gharaba minha wiqayatu ma lahiqathu min al-kasr alladhi huwa akhul jar. Ya. Selain beliau Ibnu Malik dari ulama ahli nahwu mengatakan dengan alasan yang lain, nun ini disebut dengan nun wiqayah li anna al-gharaba, dikarenakan tujuan dari nun ini, ditambahkannya nun ini adalah wiqayatu ma lahiqathu min al-kasr, menjaga fi'il dari apa yang mengiringinya, dari apa yang mengikutinya, berupa kasroh. Yang mana kasroh ini merupakan akhul jar, saudaranya jar. Jar banyak kan bukannya kasroh. Ada apa? Ya, ya kan? Ada muslimin, muslimain, dan yang lainnya. Jadi kata yang lain disebut nun ini dengan nun iqayah adalah agar menjaga fi'il ini jangan sampai dia kemasukan kasroh. Yang mana kasrah tersebut merupakan saudara jar. Dan jar merupakan kehususan dari apa? Isim. Ya. Wa amma qawlu ta'ala. Kemudian iskal berikutnya. Kalau tadi iskal yang pertama sudah terjawab. Atu hajuni. Kenapa di situ? Dia apa? Dikasrah nunnya. Ya. Iskal berikutnya adalah. Adapun contoh firman Allah Ta'ala. Illa an ya'funa. Kita tahu bahwasannya. Al-asma as-sittah. Dia dinasabkan dengan apa? Dengan apa? Membuang nun. Dijazmkan dengan apa? Membuang nun. Tapi lihat pada contoh ini sekilas. Illa an ya'funa, ada nunnya. Ya. Harusnya kan dia apa? Mansub, dibuang nunnya. Ya. Kata beliau fal fi'lu fihi mabniun 'ala sukun. Fi'il pada contoh ini mabni di atas sukun. Ya, mabni di atas sukun. Kenapa litisalihi bi nunin niswah? Karena nun di sini bersambung dengan nun niswah. Jadi nun di sini nun niswah bukan nun rofa'. Iya. Wa nun niswah dhamirun muttasil, dan nun niswah di sini dhamir muttasil. Fi mahalli raf'in fa'il, pada mahalli raf' fa'il. Wa laisa huwa ka yaf'aluna, ya'funa di sini tidak seperti yaf'aluna yang mana di situ nunnya alamat rofa', wawunya sebagai fa'ilnya bukan. Li'anna waznahu, karena wazannya ya'funa pada ayat ini adalah yaf'ulna. Yaf'ulna. Ya. Kaqaulika, seperti ucapanmu, an-nisa'u yakhrujna. Para wanita yakhrujna, mereka sedang keluar. Yakhrujna, ajalnya. Ya. Wal wawu fihi laysat ul jama'ah. Wawu pada contoh ini, ya'funa, bukan ul jama'ah. Tapi dia lamul kalimah, lamul kalimah. Sama dengan yakhrujna, yakhrujna. Nunnya adalah nun apa? Niswah. Ya. illa an yakhrujina, sama seperti itu. Illa ay yakhrujina dengan ayyafuna. Bisa dipahami? Ya. Ngerti? Yang belum paham siapa? Silakan minta diulang. Ya betul. Yang roji apa? Enggak ada yang roji, enggak ada yang marju. Pada contoh ini yakhfuna nunnya nun niswa. Oh, yang atahajuni ya silakanlah. Tarji sendiri yang atahajuni, yang dibuang itu nun rofa ataupun nun qoyah, silakan antum tarji sendiri. Enggak banyak pengaruhnya dalam makna. Kalau masalah ini mudah insyaallah, silakan antum pilih yang di atas, yang pertama atau yang kedua. Masalah ini ringan. Enggak ada pengaruh dalam makna. Iya. Ya. Paham? Ini memang kadang yang bikin repot ya, syarahnya. Ya, Rachel. Ya. Ya. Wa qala ghairu tadi disebutkan alasan yang pertama yaitu oleh Ibnu Malik. Mengapa nun ini disebut dengan nun qoyah? Karena nun ini menjaga fi'il agar sangga jangan sampai tercampur dengan isim. Ya. Yang dibafakan pada yang mutakallim. Juga untuk membedakan atau menjaga fi'il agar jangan sampai tercampur antara fi'il amr untuk muzakkar dengan fi'il amr untuk muannats. Itu alasan yang pertama disebutkan oleh Ibnu Malik. Kenapa disebut dengan nun qoyah? Menjaga fi'il agar jangan sampai tercampur dengan isim yang pertama. Yang kedua, agar jangan sampai tercampur antara fi'il amr untuk muzakkar dengan fi'il amr untuk muannats. Alasan yang kedua, ringkasnya, adalah agar jangan sampai fi'il ini kemasukan kasroh, yang mana kasroh merupakan saudaranya jar, dan jar merupakan kekhususan dari apa? Isim. Gitu. Terjemahan letterlocknya seperti ini. Ya, lihat. Wa qala ghairuhu, selain Ibnu Malik mengatakan bahwasanya dinamakan nun ini dengan nun yaqoyah karena tujuan dari nun ini adalah menjaga ya ma lahiqathu min al-kasri. Di sini ma ditafsirkan dengan al-kasr, menjaga kasroh yang mengiringinya, yang mana kasroh tersebut merupakan saudaranya jar. Kalau dibuang kan mesti dikasroh gitu kan, iya kan, mesti dikasroh. Akrom, akromi, enggak boleh akromai, enggak mau dia kasroh. Nah itu. Kalau dikasro, ya seperti isim akhirnya. Ya. Ya. Yang lain? Baik, kita lanjutkan kalau semuanya bisa difahami. Kalau sulit, ya matanya jadi fahami lah. Amsalatul khamsah adalah sifil mubara yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Contohnya, fa'alani, taf'alini, atafa'alani, ataupun yang bersambung dengan dhamir jama'. Contohnya, fa'aluna, taf'aluna, atau yang bersambung dengan dhamir al-mu'annats al-mukhaffafah. Contohnya, taf'alina. Sesungguhnya asma al-asma al-amzilah al-khamsah dirafakkan dengan menetapkan nun ya, dan dinasobkan dengan membuang, dinasobkan dan dijazamkan dengan membuang nun. Ya sudah cukup lah ya, kalau di bawahnya repot. Kalau faham alhamdulillah. Tanbih. Ulima mimma taqaddama anna alamatil i'rabi arba'asyarata. Arba'un usulun ad-dhammatu liraf'i wal-fathatu lin-nasbi wal-kasratu lil-jarri والجزم للسكون وعشر فروع نائبة عن هذه الأصول ثلاث تنوب عن الضمة وأربع عن الفتحة واثنتان عن الكسرة وواحدة عن السكون وأن النيابة واقعة في سبعة أبواب الأول ما لا ينصرف الثاني جمع المؤنث السالم الثالث الفعل المضارع المعتل الآخر الرابع المثنى الخامس جمع المذكر السالم السادس الأسماء الستة السابع الأمثلة الخمسة. Tanbih. Ulima mimma taqaddam. Diketahui dari penjelasan yang telah lewat. Anna alamatil i'rab. Bahwasanya tanda-tanda i'rab itu arba'a syarata. Ada berapa? 14. Arba'un usul. Empat tanda merupakan. Apa? Usul. Tanda pokok. Yaitu ad-dhammah. Merupakan tanda pokok bagi apa? Rafa'. Wal fathatu lin nasbi. Sedang fathah tanda pokok bagi nasab. Wal kasratu lil jar, kasrah sebagai tanda inti, tanda pokok bagi jar. Wal jazmu lis sukun, sedangkan jazm merupakan tanda pokok atau tanda asal dari sukun. Ya. Wa ashrun, kemudian sepuluhnya. Tadi empat merupakan tanda pokok, yaitu apa? Dhammah, fathah, kasrah dan jazm. Kemudian sepuluh furu', tanda cabang. Naibatun an hadhil usul, yang menggantikan dari tanah pokok yang empat ini. Iya. Apa itu? Asyrun furu', salasun tanubu 'anid dhammah, tiga tanda cabang menggantikan dari dhammah. Apa saja? Al-wawu wal-alif wan-nun. Wawu di mana menggantikan dari dhammah? Pada jamak mudzakkar salim dan al-asma'us sittah. Kemudian, apalagi? Alif di mana alif menggantikan dari dhammah? Isim mutsanna dan sudah. Iya, enggak ada lagi ya. Iya, dan mulhaq ya kalau mau ditambahkan. Kemudian yang terakhir nun, di mana dia menjadi tanda bagi rafa menggantikan dari dhammah? Pada fi'il mudhari yang, atau singkatnya pada apa? Pada al-amzilah al-khamsah. Iya kan? Pada al-amzilah al-khamsah, ringkasnya. Kalau mau dirinci, pada fi'il mudhari yang bersambung dengan wawu jama'ah, alif litnain, ya, al-mu'annats, al-mukhathabah. Wa arba'una al-fathah, dan empat tanda menggantikan dari fathah. Apa saja itu? Yang menggantikan dari fathah? Ya, terus? Kasrah. Fathah, hadzun nun. Di mana ya menggantikan dari fathah? Masih ingat ya itu ya? Ya. Kalau masih ingat, mudah. Wasnatan anil kasrah, dan dua tanda menggantikan dari kasrah. Apa saja? Ya, aliyah dan fathah. Di mana ya menggantikan dari kasrah? Pada jamak mudzakkar salim dan isim mutsanna. Terus masih ada enggak? Pada al-asma as-sittah. Iya. Kemudian apa lagi? Yang kedua tadi al-fathah, di mana fathah menggantikan pada isim yang ghair munsharif. Ya. Ujar, ajar. Wa wahidah anis sukun, dan satu tanda cabang menggantikan dari sukun. Itu apa? Apa? Al-hadzf. Ya kan? Al-hadzf menggantikan dari sukun. Betul enggak? Di mana itu al-hadzf terjadi? Pada fi'il al-mu'tal al-akhir. Al-fi'lul mudhari', fi'lul mudhari' al-mu'tal al-akhir. Juga pada al-amthilah al-khamsah. Wa anna niyabata waqi'atun fi sab'ati abwab, dan bahwasanya niyabah penggantian itu terjadi pada tujuh tempat. Pada tujuh tempat. Al awwalu ma la yansharif, yang pertama pada isim yang la yansharif. Asani jam'ul mu'annats salim, yang kedua pada jamak mu'annats salim. Asanis al fi'lul mudhari' al mu'tal al akhir, pada fi'il mudhari' al mu'tal akhirnya. Ya. Arabi al musanna, yang keempat pada isim musanna. Al khamis jam'ul mudzakkar salim, yang kelima pada jamak mudzakkar salim. Asadis ala asma sittah, yang keenam pada asma sittah. Asabi al-amtsilah al-khamsah, yang ketujuh pada al-amtsilah al-khamsah. Ya. Ini sudah lewat. Ya, ini kesimpulannya. Tanbih. Huwa lughatan al-iqadhu li syai' wa silahan al-i'lamu bi tafsili ma 'ulima ijmalan mimma qablah. Tanbih. Tanbih secara bahasa maknanya adalah al-iqadh li syai. Al-iqadh li syai. Apa al-iqadh li syai? Membangunkan ataupun mengingatkan sesuatu. Membangunkan akan sesuatu ataupun mengingatkan sesuatu. Wastilahan al-i'lamu bi tafsili ma 'ulima ijmalan mimma qablah. Adapun maknanya secara istilah adalah al-i'lam. Ya. Memberitakan rincian apa yang telah diketahui secara global dari apa yang sebelumnya. Nah, itu makna dari apa? Tanbih, istilahan. Memberitakan tentang rincian apa yang telah diketahui secara global dari apa yang sebelumnya. Ulima mimma taqaddam, telah diketahui dari apa yang telah lewat. Fil babi sabiq, pada bab yang telah lewat. Anna alamatil i'rab bihasbi atau bihasabi, boleh dengan sukun, boleh dengan fathah. Bahwasanya tanda-tanda i'rab bihasbi atau bihasabi mawadhi'iha wa hiyal marfu'at wal mansubat wal mahfudhat arba'a asyara. Diketahui dari apa yang telah lewat bahwasanya tanda-tanda i'rab sesuai dengan tempat-tempatnya, yaitu marfu'at, mansubat, mahfudhat, semuanya ada 14. Lirraf'i arba'u 'alamatin wal nasbi khamsu 'alamatin wal khafdhi thalathu 'alamatin. Bagi rafa' ada 4 tanda, bagi nasab ada 5 tanda, bagi khafdh ada 3 tanda. Walil jazmi 'alamatan, dan bagi jazm ada 2 tanda. Tsummal madhkurat minha, Kemudian yang telah disebutkan tadi diantaranya arba'un usul, empat tanda yang merupakan tanda pokok, tanda inti, yaitu yang pertama ad-dhammah, dhammah li raf'i merupakan tanda inti, tanda asal dari rafa'. Fal aslu fi kulli marfu'in min ismin aw fi'lin an yakuna raf'uhu bi dhammah. Hukum asalnya pada setiap fi'il, pada setiap yang marfu' dari isim ataupun fi'il, maka dia dirafa'kan dengan apa? Dengan dhammah. Hukum asalnya pada setiap yang marfu', apakah isim ataupun fi'il, adalah dirafa'kan dengan dhammah. Wal fathatu linasbi, kemudian tanda usul, tanda pokok yang kedua adalah fathah. Ini linasbi, tanda pokok bagi nasab. Fal aslu fi kulli mansubin min ismin aw fi'lin an yakuna nasbuhu bil fathati. Hukum asalnya pada setiap yang mansub, baik dari isim ataupun fi'il, adalah dinasabkan dengan fathah. Wal kasratu lil jar, kemudian tanda usul yang ketiga adalah kasrah. Dia tanda pokok bagi jar. Fal aslu fi kulli ismin an yakuna jaruhu bil kasrah. Hukum asal dari setiap isim adalah dia dijarkan dengan kasrah. Wal jazmu li sukun, kemudian tanda pokok yang keempat adalah jazm. Ini tanda pokok bagi, kebalik enggak? Wal jazmi li sukun, ya. Jazm li sukun, tanda pokok yang keempat adalah sukun. Sukun adalah tanda pokok bagi jazm. Al jazmu li sukun, jazm li sukun. Fal aslu fi kulli fi'lin mudhari'in sahihin an yakuna jazmuhu bi sukuni akhirih. Hukum asal pada setiap fi'il mudhari' yang sahih, sahihul akhir, adalah dia dijazmkan dengan sukun akhirnya, dengan mensukun akhirnya. Wa min tilka al-alamat al-arba', wa min tilka al-alamat al-arba' asharata, dari 14 tanda ini, ashrun furu'un, tadi arba'un usulun, 4 tanda adalah tanda pokok, sedangkan yang ashrun, yang 10-nya adalah furu', tanda cabang. Wakil naibatun an hadhil usul, yang mewakili, menggantikan tanda pokok-pokok ini, yang 4. Al arba'atu wa hiya arba' aqsam. Jadi 10 merupakan tanda cabang yang menggantikan dari tanda pokok yang 4 ini. Ya. Wa hiya arba'atu aqsam, dan tanda yang merupakan tanda cabang dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang 10 ini dari tanda cabang dibagi kepada 3 bagian. Minha tanubu 'anil dhammah wa hiya al-waw wal alif wan nun. Di antaranya ya, 3 menggantikan dari dhammah, yaitu wawu, alif dan nun. Wawu, alif dan nun. Ini tanda cabang yang menggantikan dari dhammah. Wawu pada apa? Jamak mudzakkar salim, juga pada al-asma as-sittah. Alif pada apa? Isim mutsanna. Ya. Nun pada al-anzilah al-khamsah. Wa arba'un minha tanubu 'anil fathah. 4 tanda cabang menggantikan dari fathah, yaitu al-alif. Di mana? Pada al-asmu sittah. Ya. Masih ada lagi? Alif menggantikan dari fathah selain pada asmu sittah? Enggak ada ya. Wal kasrah. Kemudian kasrah, di mana kasrah menggantikan dari fathah? Kasrah menggantikan dari fathah pada jamak muannats salim. Wal ya, kemudian ya di mana? Isim mutsanna, jamak mudzakkar salim dan al-asmaus sittah. Wa hadzun nun, kemudian membuang nun. Di mana pembuangan nun menggantikan dari fathah? Pada fi'il mudhari yang ya, dimasuki wawu jamaah ataupun ya al-muannats al-mukhaffaf ataupun aliful itsnain. Wa tsnan minha yanubani 'anil kasrah, 2 dari tanda cabang ini menggantikan dari kasrah, yaitu yang pertama al-ya, yang kedua al-fathah. Di mana ya menggantikan dari kasrah? Pada jamak mudzakkar salim, isim mutsanna dan al-asma sittah. Wal fathah, fathah di mana menggantikan dari kasrah? Pada al-asma allati la tansharif, isim-isim yang ghairu munsharif. Ya. Wa wahidatun minha tanubu 'an sukun, dan 1 dari 10 tanda cabang tadi menggantikan dari sukun, yaitu apa? Al-hadzf, al-hadzf, pembuangan. Kaunuha ashran, kaunuha ashran innama huwa bihasbi mawadi'a, bihasbi mawadi'i niyabatiha. Ya. Jadi cabang ini jumlahnya 10 tidak lain karena melihat tempat-tempatnya, tempat-tempat penggantiannya, ya. Tempat-tempat dia mewakili. Saya ulangi, kaunuha ashron, jumlah cabang ini ada 10, ini bihasbi mawadhi' niyabatiha, karena melihat tempat-tempat penggantiannya, ya. Di tempat ini, di tempat itu, ya, kadang dia menjadi tanda bagi apa? Nasab, ya kan? Di mana? Ya, menjadi tanda bagi nasab pada zaman Zakir Salim. Kadang dia menjadi tanda bagi jar. Itu kan seperti itu. Jadi, ya ini kadang dihitung berapa? 2 atau 3, ya kan? Kita ulangi, ya. Tidak lain jumlahnya 10 karena melihat tempat-tempat penggantiannya. Adapun dengan melihat zatnya yang dia menggantikan dari tanda asal, maka ada 7, yaitu wawu, alif, ya, nun, fathah, kasroh, hazul harf. Kalau kita melihat pada tempat-tempatnya, ya kita pecah jadi 10. Wawu hanya di berapa tempat? 1. Iya, 2. Wawu pada di mana wawu? Jamak Dzakir Salim, asma sita. Alif. 1. Alif di mana alif? Ada berapa? 2 ya. Yang pertama di mana? Ya pada yang marfu, kemudian alif pada asma sita. Ya. Kalau wawu tadi hanya pada rofa ya, 1 rofa hitungannya. Wawu hanya pada rofa ya kan? Jamak Dzakir Salim. Dan asma sita yang marfu kan. Nah, kalau alif yang marfu ada enggak? Ada kan musanna. Kemudian yang mansub asma sita. Berarti sudah 3 nih ya kan. Kalau melihat maudhi'nya. Kalau pada lihat zatnya 7 ini. Iya. Di berapa tempat ya? 2 atau 3? Iya. Hah? 3 kan. Yang pertama pada yang marfu. Di mana? Asmaul apa di mana? 2 ya. Iya, coba yang pertama apa? Ya. Simultana terus? Simultana Salim. Terus? Masih ada enggak? Iya, itu mah mansub ya. Enggak tempatnya gitu, rofa, nasob, jar, jazm. Iya, ada enggak di marfu? Yang marfu? Enggak ada. Yang mansub? Ada di mana itu? Simultana, Simultana Salim. Yang majrur? Ada, berarti yang mansub ada, yang majrur ada 2 ya. Wan nun, kemudian nun, di mana nun? Hanya di satu tempat ya, rofa gitu ya, rofa. Wal fath, fathah, di mana fathah? Fathah di 2 tempat, yang pertama yang mansub, yang kedua yang majrur atau yang mahfub, yang wal munsharif ya. Kemudian kasroh. Di mana kasroh? Ya pada yang majrur jelas. Kemudian pada yang mansub, pada jamak mu'annats salim. Hadzf, hadzul harf. Di mana tempatnya? Hanya pada fi'il mudhari'. Iya. Pada fi'il mudhari'. Hanya pada jazm. Ya, 1 berarti. Ya. Coba dirinci 10. Ya. Jadi 10 itu karena melihat tempat-tempatnya. Adapun kalau melihat zatnya yang menggantikan, hanya ada 7. Wawu, alif, ya, nun, fathah, kasroh, hazul harf. Ya. Nun itu maksudnya hazun nun dan juga thubutun nun masuk di dalamnya ya. Itsbatun nun dan hazun nun masuk di dalamnya. Wa ulima aidan mimma taqaddam anna niyabata inda tilkal usul waqi'atun fi sab'ati abwab. Diketahui juga dari apa yang telah lewat bahwa niyabah penggantian dari usul waqi'ah fi sab'ati abwab terjadi di 7 bab. Tusamma abwaban niyabah, dan disebut dengan abwaban niyabah. Bab-bab yang di situ usul digantikan oleh furu'. Li'anna al-i'raba al-waqi'a fiha na'ibun 'anil asl. Karena i'rab yang terjadi pada bab-bab tersebut na'ibun 'anil asl, menggantikan dari asalnya. Al-awwal yang pertama, ya. Minha babu ma lan sharif. Bab yang pertama dari 7 bab ini, bab niyabah, adalah ma lan sharif pada isim yang tidak munsharif. Fa innahu yujarru bil fathah. Sungguh isim yang lain sharif dijarkan dengan fathah. Illa idza udhifa aw kana maqrunan bi al, kecuali kalau dia diidhafahkan ataupun bergandengan dengan al. Contoh yang diidhafahkan fi ahsani taqwim. contoh yang berkaitan dengan alif lam. Antum akibun fil fil masajid, fil masajid. Asani tempat yang kedua dari niabah adalah jam'ul mu'anasi salim, para jamak mu'anasi salim. Ya. Wal mulhaqu bih, dan yang dimulhaqkan dengannya. Fa innahu yunsubu bil kasrah, sesungguhnya dia jamak mu'anasi salim dan mulhaqnya dinasabkan dengan kasrah mutlaqan, secara mutlak. Iya. Illa fi halatil iddirar, kecuali kalau darurat. Ya, seperti pada syair-syair. Wa hadha huwa madhhabul basriyyin, dan inilah madhhabnya orang-orang Basrah. Wa qala al-kufiyyun yajuzu nasbu bil fathah mutlaqan 'ala al-asl. Sedangkan orang-orang Kufah berpendapat bolehnya untuk menasabkan jamak mu'anatsi salim dengan fathah secara mutlak. 'Ala al-asl, sesuai dengan asalnya. Asalnya dengan apa? Fathah, ya kan? Ya, nasab asalnya fathah, maka jamak mu'anatsi salim juga boleh, kata mereka orang-orang Kufah, untuk dinasabkan dengan fathah. Asalis, kemudian tempat niabah yang ketiga adalah pada babul fi'il mudhari al-mu'tal akhir. Pada fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya. Fa innahu yujzamu bihadzi akhirih 'ala al-mashhur. Sesungguhnya fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya itu dijazmkan dengan membuang akhirnya menurut pendapat yang masyhur dan sering antum gunakan dalam i'rab ini. Ya. Iya kan? Ketika antum i'rab lam yaghzu Zaidun yaghzu fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi apa hafu harfu al-illah hafu al-waw ya. Ini wa alaihi amatul mu'ribin, dan di atas pendapat ini mereka para ahli i'rab mi'rabnya itu dengan hafu harfil illah ya tab'an li Ibn Sarraj, ini karena mengikuti pendapatnya Ibn Sarraj. Ya, saya ulangi bahwa fil mudhari mu'tal akhirnya itu dijazmkan dengan membuang huruf akhirnya, huruf illahnya. Wawu ataupun alif ataupun apa? Iya. Alal masyhur, menurut pendapatnya masyhur. Dan juga ini pendapat adalah pendapatnya keumuman para mu'ribin, ahli i'rab. Karena ngikut kepada Ibn Sarraj. Fi za'mihi annal harakati al-i'rabiyyata la tuqaddar fi halatai ar-rafa' wa an-nasb. Karena anggapan beliau Ibn Sarraj, yang beliau menganggap bahwasanya harokat-harokat i'rab itu tidaklah ditakdirkan pada fi'il. Karena fi'il itu cabang dari isim. Sehingga enggak perlu ditakdirkan. Kata beliau. Tidak ada kebutuhan untuk mentakdirkannya. Halatai ar-rafa' wan nasab. Ketika fi'il tersebut dalam keadaan rafa' dan nasab. Di sini banyak perdebatan di sini. Ya. Jadi beliau Ibn Sarraj mengatakan bahwasanya fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya i'rabnya seperti fi'il yang sahih, khususnya ketika marfu dan mansub. Pada contoh apa yang marfu? Yad'u, ya yad'u, ya. Pada contoh yang mu'tal waw dan ya, itu khususnya ya. Pada mu'tal waw dan ya khususnya ketika marfu dan ketika marfu dan nasab ya. Saya ulangi ya. Karena ngikut pendapat Ibn Sarraj, karena beliau menganggap bahwa harokat-harokat i'rabiyyah itu tidak ditakdirkan pada dua keadaan rafa' dan nasab. Perlu dibawakan harusnya pendapatnya, ucapannya Ibn Sarraj, karena para ahli nahu menafsirkan dengan tafsir yang beda-beda dari ucapannya Ibn Sarraj. Ya. Al-muhim kurang lebih ucapan beliau bahwasanya fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya itu dia di'rab dengan harokat, ya, dengan harokat biasa, zahirah, ya, seperti fi'il yang sahihul akhir, ya, seperti sahihul akhir, hanya saja dibuang harokatnya, kata beliau, karena sakel, ya, kalau dilihat sih sama aja gitu ya, mirip, ya, seperti pada contoh, yad'u Zaidun ila ilallah, misalnya, yad'u Zaidun ilallah, yad'u. Kalau i'rab yang biasa kita gunakan itu pendapat si bawai. Yad'u fi'lun mudhari marfu li tajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamat rafi wa muqaddar muqaddarah. Ada harakat yang muqaddarah. Sedangkan beliau Ibnu siapa? Sarraj tidak menganggap adanya harakat muqaddarah. Tidak perlu gitu ditakdirkan. Iya. Sehingga i'rabnya berbeda-beda, di antara mereka ada yang mengatakan menafsiri ucapannya Ibnu Sarraj, bahwasanya Ibnu Sarraj berpendapat bahwasanya fi'il mudhari punya mu'tal akhirnya ketika marfu itu i'rabnya dengan huruf itu sendiri, yad'u dengan wawu. Kemudian apalagi yaqdi dengan ya gitu. Menafsiri demikian. Ada yang lain menafsiri mabni. Iya. Tapi ini terbantahkan semua pendapatnya. Alasan ini terbantahkan karena ketika mansub keluar gitu. Iya kan? Lan yad'uwa. Kalau dikatakan dia mabni keluar fathahnya ketika mansub. Iya kan? Kalau dikatakan di atas i'rabnya dengan huruf keluar fathahnya gitu kan. Alasan yang lain yang ketiga ini lebih dekat tapi kalau dilihat sih hampir mirip gitu. Alasannya hanya i'rabnya seperti ini kurang lebihnya. Yad'u fil mudhari' marfu' alamat rafihi dhammah. Ya dhammahnya bukan muqaddar beliau sih. Zahirah. Ya, imtana'at terhalang dhammah tersebut lisaqal gitu aja. Ya kalau dia sih sama aja. Makanya yang lebih kuat pendapat yang kedua. Ya. Mereka sendiri ahli nahwu menafsiri ucapan Ibnu Sa'd berbeda-beda. Tadi ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya. Udah kita jalan aja di sini. Kita ulang ya. Sesungguhnya fi'il mudhari' mutal akhirnya dijazamkan dengan membuang akhirnya menurut pendapat yang masyhur. Dan inilah pendapat keumumannya ahli i'rab karena ngikut kepada Ibnu Sa'd. Karena beliau menganggap bahwasanya harokat-harokat i'rabiyah tidak ditakdirkan ketika rafa' dan nasab. Ya, ketika rafa' dan nasab. Ketika nasabnya jelas ya. Iya kan? Kelihatan ketika rafa' ini yang menjadi masalah. Iya kan? Fa indahu lamma dakhala al-jazim menurut beliau Ibnu Sa'd tatkala fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya ini kemasukan penjazam hudzifal harfu nafsu, dibuang huruf itu sendiri dan sebagai tanda dari apa? Jazm. Ya, sebagai tanda pembuangan ini dari jazm. Ya. Wa sahih alladhi 'alaihi sibawaih, dan pendapat yang sahih yang diambil oleh sibawaih dan jumhur anna i'rabahu bil harakat. Bahwasanya i'rabnya dengan harakat-harakat. Dhammah muqaddarah. Fathah muqaddarah pada yardha, ya kan? Fatuqaddar fi dhammah, maka ditakdirkan padanya dhammah pada contoh yad'u. Dan juga fathah ditakdirkan juga fathah pada contoh yakhsha. Dhammah dan fathah. Ya kan? Kama yuqaddarani fi nahwi, sebagaimana ditakdirkan. Ya. Dua harakat ini dhammah dan fathah pada contoh Musa dan Qadhi. Wa ala hadza, atas dasar ini fajazmuhu, maka jazmnya lihat beda tanda jazmnya. Wa ala hadza fajazmuhu bi hadhil harakah al muqaddarah faqat, atas dasar pendapat beliau ini si bawah dan jumhur, maka jazmnya fil mudhari' mutal akhir adalah dengan membuang harakat muqaddarah. Iya. Saja. Iya. Kemudian bagaimana? Hurufnya hilang juga kok. Wa inna ma hudzifa harful illah, tidak lain huruf illah yang dibuang. Tujuannya li alla taltabi suratul majzum bi suratil marfu, tujuannya sekedar agar tidak tercampur bentuk fi'il mudhari' mutal akhir yang majzum dengan bentuk fi'il mudhari' mutal akhir yang marfu, tujuannya itu aja. Berarti i'rabnya kalau menurut si bawah pada contoh tadi lam yas'a zaidun ila al majdi, yas'a fi'ilun mudhari'un majzumun bilam, ya, wa alamatu jazmihi hadzu harakah al muqaddarah. Gitu. Ala madza harfil illah al mahdzufah. Al mahdzufah li alla taltabis. Atau farqan baina al majzum wal marfu'. Gitu. Jadi i'rabnya di atas harakah. Harakah muqaddarah. Ini takdirkan harakahnya. Ya. Antum lihat yad'u. Yad'u. Harakatnya muqaddarah. Iya kan? Menurut pendapat si bawah. Dhammah muqaddarah. Iya. Kemudian pada contoh yakhsha, lan yakhsha, di situ ada harokat fathah muqaddarah. Ah, ketika dijazmkan, maka tanda jazmnya adalah membuang harokat muqaddarah itu. Jadi harokat muqaddarah yang dibuang. Kalau kita i'rabnya campuran berarti ya. Campuran kan, kita ngambil yang pertama dan yang kedua. Ketika jazm, kita ngambil pendapatnya Ibnu Sa'd bin Sarraj. Ketika rafa dan nasab, kita mengambil pendapatnya apa? Pendapatnya si bawah ya, itu yang paling mudahnya, enggak apa-apa. Kalau kita konsisten ya kita ambil si bawah semua. Atau yang Ibnu Sa'd semua. Cuma kita ngambil yang enaknya, yang mudahnya. Insya Allah semoga gak apa-apa. Ya. Agak ruwet ya. Ringkasnya, jadi Ibnu Sa'd itu tidak menganggap bahwasanya ada harokat yang muqaddarah pada fi'il mudhari mutal akhirnya. Sehingga gak perlu muqaddarah. Kenapa? Karena ini fi'il. bukan isim. Jadi fi'il cabang daripada isim. Kalau isimnya iya ada muqaddarahnya. Karena dia inti irob pada isim. Sedangkan fi'il cabang saja. Sehingga tidak perlu ditakdirkan. Ya yang menjadi khilaf irobnya bagaimana gitu. Ya kan. Sebagian mengatakan irobnya di atas huruf itu sendiri. Wawunya. Yad'u. Marfu dan rafanya al-waw. Sebagian yang lain mengatakan mabni. Ya mabni. Ya. Repotkan ini terbantahkan kan ketika mansubnya. Lan yad'uwa keluar. Iya, lan yaqdiya. Kalau dikatakan mabni ketika mansub keluar kok. Kalau dikatakan i'rabnya ada huruf ada harokat kok. Ya, tapi yang lebih dekat lagi tadi. Ya, tidak menyebutkan muqaddarah. Tanda rafa'nya dhammah, muqaddarah cuma imtana terhalang. Litsaqal gitu. Bisa diucapkan bisa. Itu. Yad'uwu bisa diucapkan cuma berat. Asli maqdarah roid seperti yang sahih lahir cuma berat diucapkan gitu sehingga terhalang bisa diucapkan yad'u ya yad'u cuma berat ya. Tapi dekat ya dengan yang maqdarah bahasanya aja mungkin yang beda. Jadi paham ini ah itu pendapat yang pertama. Yang kedua yaitu pendapatnya Sibawi dan jumhur bahwasanya pada fi'il mudhari mutaakhir itu harokat ditakdirkan. Ya, ditakdirkan. Ketika rafa' ditakdirkan padanya dhammah, ketika mansub ditakdirkan padanya fathah, ketika madzum ditakdirkan padanya apa? Hadzu harakat muqaddarah. Bukan ditakdirkan. Tanda jazmnya adalah membuang harakat muqaddarah tersebut. Ya. Lebih enak memahaminya ya, kenapa sih bawah ya? Ya. Lanjut. Ingin selesai itu. Yang sulit-sulit dia cepat selesai. Ar-Rabi' babul musanna, yang keempat babul musanna. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih iskal? Perlu diulang. Hah? Paham enggak? Paham? Imtana'at. Ya. Imtana'at itu terhalang. Ya. Imtana'at terhalang dhamma tadi lisaqal. Ya. Terhalang munculnya dhamma tadi ataupun harokat tadi lisaqal. Beliau menyebutkan juga di dalam kitabnya alasan sakal ini. Ya. Kata beliau, fi'il mudhari mu'tal akhir ketika diwakofkan itu sama dengan fi'il mudhari yang sohil akhir. Yaghzu sama dengan yadrib. Yadrib kalau diwakof sama yadrib. Ya kan? Sukun kan? Yaghzu kalau diwakofkan sama yaghzu. Sukun sama-sama sukun. Cuma bedanya ketika di wasol. Yadribu disambung kan? Kalau yaghzu sukun. Sebutkan oleh beliau ini. Hanya saja pada contoh ini katanya berat gitu. Ya, dhammahnya berat. Imtana'at. Ya, ad-dhammah. Lisaqal. Ya. Ya, seperti itulah. Nahu. Jadi pahami? Yang lain? Zang, paham enggak? Iya. Iya, pendapat Ibn Sarraj kan? Kata Ibn Sarraj, harokat itu tidak ditakdirkan pada fi'il. Ya, tidak butuh. Ya, tidak ada hajah. Kenapa? Karena fi'il itu cabang dari isim. Hukum asal i'rab itu pada isim. Tangan dia cabang. Enggak perlu ditakdirkan lagi gitu. Kalau pada isim ya memang dia mu'rab. Hukum asalnya isim kan mu'rab kan. Sehingga harokat itu harus ada. Kalau enggak ada ditakdirkan. Kalau fi'il enggak perlu ditakdirkan gitu. Ya udah kayak gitu aja. Enggak perlu ditakdirkan seperti jadi i'rabnya seperti fi'il yang sahil akhir kata beliau. Yang ulama yang menafsirkannya memahami beda-beda gitu. Saya cari yang mana ini? Enggak temu-temu. Ya kayak gitulah. Sekedar tahu lah, ya. Yang lain? Hah? Ya, kalau kita ambil i'rabnya si bawai konsisten, makanya jazmnya kita salah. Ya. Yang biasa kita i'rab dengannya salah. Berarti kita i'rabnya lam yas'a zaidun ilal majdi. Lam harfu jazmin. Yas'a fi'lun mudhari' majzumun bi lam. Wa alamatu jazmihi hadfu harakah al muqaddarah. Gitu. Kemudian hudzifat apa? Hudzifa harfu 'illah farqan baina al majzum wal marfu'. Gitu. Dibuang huruf ilahnya untuk membedakan bentuk yang marfu dengan yang madzum. Untuk membedakan saja. Adapun tanda jazmnya sukunnya apa membuang sukunnya ditakdirkan, membuang harokatnya ditakdirkan. Ya. Ketika marfu kan ada harokat. Muqaddarah. Ketika apa? Mansub ada harokat muqaddarah. Ketika mansub harokat muqaddarah tadi dibuang gitu, dibuang. Ya. Itu tandanya, membuang harokat muqaddarah. Adapun huruf apa? Illahnya dibuang itu sebagai pembeda antara yang marfu dengan yang majzumnya. Insyaallah bisa dipahami ya. Ar-rabi' yang keempat, babul musanna. Biar cepat yang mudahnya gitu. Jangan sulit terus. Babul musanna. Wa ma humila 'alaihi fa inna yurfa' bil alif wa yansab wa yajr bil ya. Bab musanna dan apa yang dibawa kepada musanna dari isim-isim yang dia dalam bentuk musanna tapi belum memenuhi persyaratan musanna. Seperti isnan dan yang lainnya. Fa inna yurfa' bil alif wa yansab wa yajr bil ya. Sesungguhnya musanna dan yang dibawa kepada musanna itu dirofakkan dengan alif, dinasobkan dan dijarkan dengan ya. Ini insyaallah sudah faham. Al-khamis babu jam'il mudzakkar salim. Yang kelima bab jamak mudzakkar salim. Wa mahmula 'alaih dan apa yang dibawa kepadanya. Ada berapa yang mahmul kepada jamak mudzakkar salim? Kemarin 4 ya. Hah? Isim jamak, jamak taksir, jamak tasih lam yastafi asyurut, kemudian apa? Ma sumiya bih. Fa innahu yurfa' bil waw wa yunsab wa yujar bil ya. Sumiya dia jamak mudzakkar salim dan yang mulhaknya dirafakkan dengan wawu, dinasobkan, dijarkan dengan ya. Wa lama dzakar min kaunil musanna wal majmu' mu'rabaini bil ahrufi thalathah wa lama dzukir min kaunil musanna wal majmu'i mu'rabaini wal majmu' bar wa lama dzukir min kauni al musanna wal majmu'i mu'rabaini bil ahruf ath-thalathah takunu al ahrufu thalathah hiya nafs al i'rab. Ya, sesuai dengan apa yang telah disebutkan yaitu bahwasanya musanna dan jamak itu di i'rab keduanya dengan huruf yang tiga. Ya. Apa itu huruf yang ketiga? Musanna dan jamak di i'rab keduanya dengan huruf yang tiga. Alif, wawu dan ya. As-salas takunul ahrufu thalatha hiya ya nafs al-i'rab. Maka huruf yang tiga ini itulah i'rabnya. Ya, i'rabnya wawu tanda i'rab. Ataupun i'rabnya tergantung antum pendapat mana sih? Iya, i'rab itu ada yang mengatakan maknawi, ada yang mengatakan iya, lafzi. Jadi saya ulangi, jadi musanna jamak di i'rab dengan huruf yang tiga, maka huruf yang tiga ini merupakan i'rabnya. Merupakan i'rabnya. Wa hadza huwa madzhabu jama'ah minal basriyyin dan inilah pendapat sekelompok orang-orang Basrah. Wajaru alaihi jam'un mutakhirun ka Abi Hayyan wa tilmidhihi Ibni Aqil. Dan juga berjalan di atas pendapat ini sekelompok ulama ahli nahu mutakhirin belakangan seperti Abu Hayyan dan muridnya Ibnu Aqil. Wakhtarahu Ibnu Malik wa Ibnu Hisham. Dan ini juga pendapat dipilih oleh Ibnu Hisham. Yaitu i'rabnya dengan huruf-huruf yang tiga ini. Ya, wawu ketika rofa, ya ketika nasab, alif ketika rofa pada musanna. Ya juga ketika mansub dan majrur pada musanna. Ini pendapat juga dipilih oleh Ibnu Malik dan Ibnu Hisham. Wa qila innahuma mu'rabani. Kalau masalah i'rab tenang, yang mudah saja silakan. Ya. Pengaruhnya kebanyak kata Syekh Utsaimin kalau dalam masalah i'rab dipilih yang mudah saja. Kalau antum bersikeras pokoknya saya berpendapat ini aja lah karena ini dalilnya lebih kuat ya sudah silakan. Wa qila innahuma mu'rabani bi harakatin muqaddarah fil ahruf fahiya fahi anfusuha mahal maha harusnya mahalu ini alifnya panjang ya mahalu li mungkin jamak mungkin ya mahal kan tempat mahalul i'rab kadal min zaidin wa ra min bakrin wa hadha huwa alladhi dhahaba ilayhi al khalil wa sibai wa jumhurul basriyyin wa huwa al aqwa wal asah indal muhaqqiqin. Gila padahal ya di awalnya ada juga yang mengatakan bahwasanya innahuma keduanya apa innahuma keduanya musanna dan jamak mudzakkar salim. Bahwasanya keduanya di i'rab dengan harakat muqaddarah. Di mana itu? Pada huruf-huruf tersebut. Pada wawu, pada alif, pada ya. Sehingga pada contoh jaa al-muslimun, al-muslimun marfu'. Wa alamatu rafi'i dhamma muqaddarah 'ala al-wawu. Gitu. Baru ya kia. Ra'aitu al-muslimin, al-muslimin marfu'un bi mansub wa alamatu nasbi apa? Al fathah muqaddarah 'ala al-ya gitu. Ya. Kok lucu, ini pendapatnya orang-orang besar loh, si Bawai. Waqila innahuma, saya ulangi, ada yang berpendapat bahwasanya keduanya jamak mudzakkar salim dan mutsanna di'rab dengan harakat muqaddarah pada huruf-huruf tersebut yang tiga. Ya. Fahiya, maka huruf-huruf tersebut merupakan tempatnya i'rab. Seperti huruf dal pada zaid, itu kan tempatnya i'rab kan? Dan ra pada bakr. Ya. Wa hadza huwa alladzi dhaba ilaihi al-Khalil, ini pendapatnya yang diambil oleh al-Khalil dan Sibawaih dan jumhur orang-orang Basrah. Wa huwa al-aqwa, dan ini katanya al-Ahdal al-rahimallahu yang paling kuat, yang lebih kuat. Wal asah dan lebih sahih. Endal muhakkikin, menurut para ahli tahqiq. Sulit tapi ya. Antum ngajari ini untuk mulai. Bingung ya. Yang pertama mudah ya. Sudah. Jaru ala al-sinatil mu'ribin, itu yang paling mudah. Yang sering digunakan oleh para pengirub. As-sadis. Harus selesai ini. Babul amtilatul khamsah. Ya. Ini bab yang terakhir ya dari bab niabah. Ya. As-sabi' ya, yang ketujuh ya. Hmm? Masih ada. Oh, ada sembilan. Kita sampai di mana tadi baca? Oh iya. As-sadis, kayaknya cepat selesai jadi loncat. As-sadis yang keenam. Yang pertama dulu biar ingat. Di mana itu? Babunya apa? Pada isim lain sore, yang kedua pada jamak manit salim. Yang ketiga pada ilmu bari mutal akhir, yang keempat pada simultana, yang kelima pada jamak mutakar salim, yang keenam pada al asma sittah. As-sadis babul asma sittah, babul asma sittah. Fa innahu yurfa bil wawi wa yansubu bil alif wa yujaru bil ya, wa hadha huwa al mashhur fi i'rabiha wal ladzi alayhi al jumhur wa huwa al asah an i'rabaha bi harakatin muqaddaratin ala hurufin illa al thalathah. Lagi lagi baru lagi yang keenam, bab isim-isim yang enam. Sesungguhnya isim-isim yang enam dirafa'kan dengan wawu, dinasabkan dengan alif, dijarkan dengan ya. Wa hadza wal masyhur, ini yang masyhur. Tapi alhamdulillah yang pertama kali sebutkan yang masyhur ya. Yang masyhur dalam i'rabnya dengan huruf wawu raf'an, wawu ketika rafa', alif ketika nasab, ya ketika majrur. Wal ladzi 'alaihi al-jumhur wa huwa al-ashah, sedangkan pendapat yang diambil oleh jumhur dan yang paling sahih atau yang lebih sahih adalah bahwasanya i'rabnya asma sita itu dengan harokat muqaddarah di atas huruf-huruf illah yang tiga. Di atas huruf-huruf illah yang tiga. Berarti i'rabnya seperti huruf isim apa? Isim apa? Isim? Beda ya. Enggak ada yang lain. Ya. Contoh ja'a abu, menurut pendapat yang kedua ini bagaimana? Marfu wa alamat rafihi ad-dhamma muqaddarah 'alal waw. Ra'aitu abak, abak mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah 'ala al-alif. Marutu bi abik, abik majrur bi al-ba wa alamatu kasrah muqaddarah 'ala al-ya, gitu. Beda dengan yang sebelumnya. Lughah pada asma'us sittah beda. Seperti itu. Wa alam anna ma dzakara al-musannif min kauni niyabah waqi'atan fi sab'ati abwabin mabniyun 'ala al-madhhab al-mashhur anna al-muthanna wal-majmu' wal-asma'u sittah mu'rabatun bil huruf la bil harakat al-muqaddarah wa anna al-jazma fil mu'tal bihadhi al-harf la bihadhi al-harakah. Lumayan ini panas otaknya. Ya. Yang ketujuh, bab al-amthilah al-khamsah. Sesungguhnya al-amthilah al-khamsah dirafa'kan dengan tetapnya nun, dinasabkan dan dijazmkan dengan membuang nun. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang telah disebutkan oleh al-musannif bahwasanya niabah itu terjadi pada sabatu abwab ya, pada tujuh bab ini dibangun di atas mazhab yang masyhur, yaitu bahwasanya musanna dan majmu', musanna dan jamak ya, kemudian asma'us sittah itu di i'rab dengan huruf, bahwasanya isim yang tiga ini di i'rab dengan huruf musanna, jamak mudzakkar salim, asma'us sittah itu di i'rab dengan huruf, bukan dengan harokat muqaddarah. Dan bahwasanya jazm pada fi'il yang mu'tal itu dengan membuang huruf. Pendapatnya siapa nih? Ibnu Sarraj. La bihadzil harokah, bukan dengan membuang harokat. Nah ini. Itu pendapat yang kita ambil. Wa amma, ini beda lagi nih. Yang khilaf. Wa amma alal madhhab sahih, adapun menurut pendapat yang sahih. Alladzi masya'alaihi Sibawaih. Beliau sering mengambil pendapat Sibawaih. Ya. Adapun madhab ataupun pendapat yang sahih yang berjalan di atasnya Sibawaih dan jumhur, maka bab-bab niabah hanya ada tiga saja. Babani minal asma, dua bab pada isim wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, yaitu pada jamak muannatsi salim ataupun apa yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan, ini nama lain dari jamak muannatsi salim, yaitu ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Saya ulangi, hanya ada di tiga bab saja kata beliau. Ya, pendapatnya si Baweh dan jumhur yang ditasih dirujukkan oleh al-muallif. Ya. Dua bab pada isim ya, yaitu yang dijamka, yaitu yang pertama isim yang dijamakkan dengan alif dan ta, yang kedua pada isim lain sharif. Kemudian satu bab pada fi'il, yaitu pada al-amtsilah al-khamsah. Li'anna al-i'rab bil huruf la madkhala lahu 'inda fil asma'il batta. Ya, karena ya, i'rab dengan huruf tidak ada tempat menurut pendapat beliau. Ya. Kembali ke siapa ini? La madkhala lahu. Si Bawai. Ya. Karena i'rab dengan huruf tidak ada tempat menurut si Bawai pada isim. Jadi isim itu i'rabnya semuanya dengan apa? Harokat. Adapun fi'il ada yang dengan huruf. Gitu. Mau milih pendapat yang mana? Ambil yang mudah. Jangan, aduh sulit ini. Banyak khilaf. Ya tinggal diambil yang mudahnya. Ya, jangan dipersulit. Ya. Faslun nanti insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Menjadilah. Albatata. Ya. Sama sekali. Terjemahannya. Ana lupa i'rabnya. Nanti insyaallah nyusul. Sama sekali terjemahnya. La madkhala lahu 'inda fil asma'il battata. Tidak ada tempat menurut pendapat si Bawai huruf-huruf ini pada isim-isim sebagai tanda dari i'rab. Sama sekali. Hah? Yang mana? La madkhala lahu. Iya. Ke mana? Li i'rab ya. I'rab ya. Iya. Karena i'rab bil huruf la madkhala lahu, karena i'rab dengan huruf tidak ada tempat baginya. La madkhala lahu 'inda, ya tidak ada al-i'rab bil huruf itu. Lahu ha kembali kepada al-i'rab bil huruf. Karena al-i'rab bil huruf, i'rab dengan huruf la madkhala lahu, tidak ada madkhal bagi i'rab dengan huruf ini 'inda di sisi Bawai fil asma al-batta pada isim sama sekali. Kembali kepada al-i'rab bil huruf, al-i'rab. Yang lain Mat. Ya. Kalau ana sih masih mending pendapatnya Asy'ibul Utsaimin itu. Dipilih yang paling mudah. Kenapa? Karena enggak pengaruh dalam masalah makna gitu. Maknanya sama. Kalau antum kepengen konsisten di atas tarjian itu silakan, tapi nanti banyak menyelisih mu'ribin yang sudah diambil oleh mu'ribin sana dan sini sama yang masyhur itu. Ya. Repot lagi. Antum harus membentuk lagi gitu loh. Ini sudah terbentuk oleh banyak orang i'rab seperti ini, dibentuk lagi. Ini kalau bisa ini pendapat si Bawai ini alasannya ini. Tapi kurang laku, sulit sih. Ya. Ya, al-muhim harus tahu kalau antum sebagai thalibul ilmi ada khilaf sehingga enggak ngotot gitu. Oh, boleh seperti ini juga karena ada pendapat yang lain gitu kan. Ya, antum pilih yang mendapat jumhur silakan, mendapat yang masyhur silakan, mendapat si Bawai silakan. Masalah i'rab insyaallah ringan. Yang penting ada sisi yang bisa dibenarkan, ada pendapat ahli nahu yang berpendapat dengannya. Jangan bikin sendiri yang ketiga misalkan. Pendapat yang ketiga ini. Ya, jangan. Yang lain. Dan maaf i'rabnya tentang jumhur. Ilahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.